Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinaringan saged sareng-sareng rawuh ngempal wonten majelis menika. Mugi-mugi sedaya menika dipun tetepaken dening Gusti Allah dados amal hasanah, lan mugi-mugi hadir kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika sajeringipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Rabbana la ilma lana. Illa ma 'allamtana. Illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina. Wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Wa'allimna min ladunka. Wa'allimna min ladunka. Ilman nafi'ah. Ilman nafi'ah. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana. Allahumma iftah lana. Hikmataka. Hikmataka. Wansur alaina. Wansur alaina. Rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Wa wasi' fiha rizqi. Wa wasi' fiha rizqi. Wa barik li fi ma razaqtani. Wa barik li fi ma razaqtani. Wa ja'alni mahbuban. Wa ja'alni mahbuban. Fi qulubi ibadika. Fi qulubi ibadika. Wa azizan. Wa azizan. Fi uyunihim. Fi waj'alni wajihan. Waj'alni wajihan. Di dunia wal akhirah. Di dunia wal akhirah. Wa minal muqarrabin. Wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawali. Ya katsiran nawali. Ya hasan al fi'ali. Ya hasan al fi'ali. Ya qa'iman bila jawali. Ya qa'iman bila jawali. Ya mubdi'an bila misali. Ya falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi baris film. Sedasa saking ngandhap. Nggih. Sedasa saking ngandhap. Wa fihi li. Wa fihi aidan khasiatu ibadah wa ijabati doa. Untuk baleni malih matuliban iku mawon nggih. Berarti baris kaping 12 saking ngandhap. Matuliba laka sayun misrul ittirar wala asra'a bil mawahibi ilaika mislu zullati wal iftiqar. Matuliba ora di perintah, ora di jaluk laka kedui sira apa sing ora dijaluk saiun suwiji-wiji mislul ittirori kang madani kepepet. Dadi sing pancen sing disupreh ing menungsa niku kon kepepet. Ngeten aja nek karepe dhewe gak oleh bebas. Turu nglengger ya dipepet kon tani salat subuh. Iku menungsa. Dengan pengen nopo kalau Gus Allah orang dituruti dan kepepet. Jangan bayangin kau Allah kok deh. Mulai gak dengono nih lah, gak sudah jadi kau Allah. Niku. Wala asro ala norano kang luwe cepet bil mawahibi kelawan tekane peparing ilai kamaring siro. Misla zulati kang madani. Madani keasoran wal istiqori lan butuh ora ana bantuan sing cepet yang Allah niku sing ngungkuli nek pun apa nek ngungkuli kepepet. Jadi lek pun kepepet tenan nek bantuan cepet kok ora cepet berarti urung kepepet urung butuh. Jadi peparinge Allah niku mesti gelis diparingno ning gone wong sing butuh lan gone sing wis ino banget gak enek sing nulung. Selama isih urung krasa ino, urung duwe posisi ino sing tenan. Selama menungso niku tesih duwe rasa obah ikhtiar mlayu-mlayu rono rene Gusti Allah dereng maring. Dereng maring. Mergi sing kathah kula jenengan nggih hapus-hapus. Dadi sing hapus-hapus niku barang urung butuh diomongno butuh. Niku sing kathah ngoten. Upama ya butuh tenan niku dereng. Dereng maksudnya butuhe kan ijek sesuk to. Jenengan sarapan kan tes sesuk isuk. Kenapa kok dalu niki wis ngerasa butuh sarapan? Pengrasane jenengan niku mboten jujur sih. Lah karena niku nggih dereng diparingi. Butuhe sarapan sesuk ya tekane sarapan sesuk. Saiki iki ya ya butuhe bantal ya enek bantal. Butuhe nggon turu enek nggon turu. Tapi dereng diparingi sarapan. Jenenge nek jlem glundung ngoten nggih tepat. Tepat maksudnya niku mboten. Niki dalam hal nganu lho nggih, dalam hal tata krama posisine wong. Posisine wong ibadah maksudnya posisine wong lungguh dadi kawula. Bido kali tata krama posisine wong sing oleh amanat. Ngoten nggih. Lah nek empun teko, lah niku baru dadi amanat. Nek dereng teko nggih dereng. Mboten. Nek dereng teko dereng. Dadi nek jenengan ketekan tamu mboten niku amanat kan ngramut. Ya amanat kan ngramut, mulane nggih kudu disuguhi kudu di dicek nenggon sing paling penak menurut ukurane sampean sing iso. Ning aja mengada-ada. Mboten aja mengada-ada. Pokoknya yang penting wong niku kudu ngerasa ngisor dhewe, kudu ngerasa butuh teng Gusti Allah, kudu ngerasa kepepet terus. Lah, rasa ngoten niku lah sakjane sing dibutuhne kangge nglungguhne, kangge ngrapetne suasana kerohanian kula panjenengan penjene kursi kehambaan. Kursi kehambaan. Selama jenengan dereng ngeten kepepet ora butuh, nek wong ora butuh berarti cukup. Nah, cukup niku berarti kaya Gusti Allah. Nah, dene mriki sing Al-Kafi, Al-Ghani, Al-Mughni niku namung Gusti Allah. Okay. Mulane jur jenengan diperintahkan donga. Niku ben diperintahkan kepepet. Jadi ora kok terus donga sampean pacai kanggo nuruti karep sampean niku lah ora wong kepepet. Niku jenenge sampean juragan Gusti Allah kon nuruti karep sampean. Benten mengke posisine benten. Jadi donga niku kudu ditampa sebagai perintah. Jangan dianggap doa itu sebagai alat untuk nuruti karepe wong sing donga. Jadi omongin ini soal-soal lainnya, kamu gak perlu dungo loh. Semua so, doa, ya justru perlu orang diperintah kok gak perlu. Dungo ini perlu dilakoni, mergo diperintah. Tapi sementara ini kulon jadikan nganggep dungo itu penting, mergo lek gelem dungo oleh karpe loh. Dari puniku terus seje kendaraan sing jenenge donga niki malah malah mboten dienggo numpak tumpakan kehambaan tapi dienggo numpak tumpakane wong sing duwe karep. Nah, negeri ku niku perlu dipilah-pilah. Dan nah, sing marai sejak awal sak dereng donga pun enten filosofi awal sing dereng pas terhadap posisi kehambaan kala wau. Sak dereng donga niku marai enak unen-unen jenenge wong urip ya kudu nyukupi kebutuhane urip. Nek krana ora enak ya njaluk. Mboten ora kok jenenge wong urip ya wis dijamin karo Gusti Allah. Gitu. Ora njaluk ritek wis dijamin. Terus sampe lek nyimpulno, jane ngono ya ora usah njaluk lho ngoten. Niki-niki kesimpulane sampean malah ngoten mergo napa? Urung-urung sampean nganggep sing jenenge donga niku alat kanggo nuruti kebutuhan. Sehingga nalika wis enek unen-unen, kebutuhanmu wis dicukupi. Akhirnya terus sampean muni, lek ngono ora usah njaluk. Lha ya? Nah, padahal filosofi ini buat mengatakan kebutuhan harus dicukupi. Tegese, lek kowe urung butuh ora dicukupi. Tegese harus dicukupi. Dene kowe krasa urung butuh, krasa butuh kok ora cukup, lha iku perlu dikoreksi. Nyapa kok ora cukup? Lho, ngoten lho nggih. Sing marai ora cukup iki mergo barange kuwi sing ora cukup, apa pancen leh nggawe langkrangan gegeden. Ngoten lho nggih. Mesine niki sak gelas kudune kebek. Lha kok iki wis sak gelas kok ora kebek apa pancen gelasmu gegeden niku. Lah niku. Ben? Nah niku sing perlu diukur kan niku lah. Monggo sing jenenge ukurane hamba. Niku mesti ukuran kepepet niku wae. Selama kendil sampean niku tesih enten isine, dereng mungkin sampean aja mususi malih. Gitu Bu. Tapi lek kendile wis resik kalau apa-apane engko mesti mususi neng. Sak jane teorine ngoten teori. Mulane lek sampean kendile kebek ndang diresiki. Saya kebuk dan juga awak nongong sampai entek. Nah, mungkin saya nak sini sini nak. Wah, ini teori apa nak? Yang teori kepepet kok teori apa nak? Niki wong sing pengin latihan ngepepet noati terhadap Allah Subhanahu wa Taala. Senajan noto sampan mengke diparingi sembarang kalir, ibaratnya mungkin diparingi fasilitas di bidang lain sing luwih cukup. Neng di bidang lain sampean masih kepepet. Mula akhirnya donga niku diperintah. Bukan kok diperintah untuk menghasilkan sing dijaluk, tapi diperintah untuk mengekspresikan penampilan panjenengan sebagai kawula sing kepepet. Ngoten. Nek sampean pun nglakoni sing dhisik, keterangan sing pun keliwat bilih. Sembarang kalir sing teko sing ketok positif gak melok duwe. Kae sinten? Insyaallah. Nek kae Gusti Allah berarti sampean gak duwe ta? Lah nek gak duwe niku jenenge fakir. Nah, nalika fakir niku lah sampean mungkin nampa zakat. Lah nek sugih ya ora dikei zakat. Lah ngene ta, Den. Inna masadaqah kulil fuqara. Sedekah zakat itu kan mesti pikir-pikir. Dan orang pikir kok njaluk zakat iki ora dikaino. Niku. Jadi ora ana sing iso mempercepat peparing sing ngungkuli wong ina tur kepetur butuh. Nek ina wis butuh tenan iku mengke mesti peparinge teko. Peparinge teko. Ittirarul abdi utawi kepepete kepeksane kawula. Kepeksane kawula huwa ya ittirar iku akhasu ausafi ubudiyati luweh istimewane luweh khususe pira-pira sifat kehambaane abet. Tegese sifat kehambaan yang paling inti, yang paling khusus, yang paling penting yang harus ditonjolkan bagi seorang hamba adalah suasana selalu kepepet. Niku jenenge pangkat kawula sing tenang iku lek kepepet niku. Mula walidalika lan krana mengkono-mengkono akhasu ausafil ubudiyah lam yutlak ora disuwun minal abdi saking kawula, tegese ora diperintah minal abdi saking kawula, apa sing ora diperintah sayun suwiji-wiji ajalu kang luwih agung luwih penting minhu ngungkuli ittirah. Saman tingali sedaya perintah niku mesti ujung-ujungnya ittirah. Gitu, ape-ape seneng bondo kon zakat, terus jadi gruwel, gruwel kan entek perkara, enten konflik, enten macam-macam lah. Ini sama nungke butuh itiror kepepet. Ini gue jelas. Kalau dahulu sahabat Abu Muhammad Abdullah bin Munazil, Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Munazil, radhiyallahu anhu. Al-ubudiyah itu tapi maknane kehambaan. Maknane posisi kawula iku arujuu balik. Balik iku lisaen ing dalem sakabehane suwi-wiji. Penak gak penak, susah gak susah, taat gak taat. Dalam segala sesuatu kudu balik ilallahi maring Gusti Allah. Sampai balik iku sampai sebatas mana? Ala haddil ittirar ing ngatasé batas-batasé kepepet. Sampai benar-benar kepepet gak iso apa-apa blas. Niku baru bentuke wong balik. Di samping niku wafihi lan niku ing dalem. Wafihi lan niku ing dalem ittirar maneh khosiatu ijabati doa utawi keistimewaane kinabule donga disembadatine donga. Kala dawuh sapa Allah azza wa jalla amma yujibul muttara idza ta'au. Amman yujibu ana to? Ana to luweh apik. Sapa man pangeran yujibu kang bisa nyembadani sapa wong nyembadani al muttara ing wong kang kepepet. Idza ta'a tekalane gelem donga sapa muttar ku ing man yaiku Allah. Ucu-ucu kok muni ngoten niku asal usule piye ayat ini. Iki sak derenge niki enten ayat silembandingno. Jenengan niku dikengken bandingno. Sakjane sapa sih? Sing luwe apik kuwi pangeran sing iso gawe apa pangeran sing mbok gawe? Engko lek wong kafir kan nyembah brahala, brahala niku lek gaweane wong. Jane apik endi sih? Pangeran sing tukang gawe karo pangeran sing mbok gawe? Kok sing pangeran kuwasa sing iso gawe ora mbok sembah kok malah kowe nyembah pangeran sing digawe. Ngaten lho. Kul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina astofa. Segala puji bagi Allah dan penghormatan keselamatan itu hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang dipilih untuk selamat. Dan Allahu khairun amma yusyrikun. Ana ta Gusti Allah niku luwe apik utawa pangeran sing mbok sekutha niku sing apik. Gusti Allah kuwi luwe apik apa pangeran liyane Allah sing mbok sembah sing luwe apik? Utawa duduk pangeran tapi mbok posisikan kaya pangeran. Napa akalmu? Jadi kepinterane pangeran ngatur uripmu karo rancangane akalmu ngatur uripmu ki apik endi? Ngoten lho. Yusrikun niku asraka yusriku maknane mengikut campurkan. Asraka yusriku niku melok-melok. Syirkah niku lho, syirkah. Syirkah niku lah persekutuan. Jadi iki pabrik, perusahaan kayak wong akeh iki sing melok duwe pirang-pirang. Lah uripmu kuwi sing arep ngatur sing melok duwe uripmu sapa? Oh, aku melok duwe wong nyatane sing urip aku. Oh, lek ngono berarti ana sak liyane Allah sing mbok elokno dadi pangeran. Lho, ngoten. Lah saiki njajal apik endi to? Gusti Allah kuwi luwih apik kah utawa sesuatu saliyane Allah sing mbok anggap iso jejeri Allah kuwi apa pantes? Luwe apik. Coba bandingkan lagi. Niki terus ayat. Niki sing disebutne ayat Surat An-Naml ayat 32. Lah sing badhe kita waos iki surat An-Naml ayat 59. Kita mulai ayat 59. Iku wau sesakniki mlebet ayat 3. Amman khalaqas samawati wal ardha wa anzala lakum minas samai ma'a fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Maka nalakum antum bitu sajaroha. A'ilahu ma'allah balhum qawmu ya'tidur. Ana toh pangeran Allah sing tukang gawe langit bumi lan sing wis nurunno banyu saka langit. Banjur krana banyu saka langit kumang medhun ing bumi. Banjur fa'ambatna bihi hadaiqa. Banjur tak tukulno nganggo banyu mang pira-pira perkebunan sing macem-macem. Zata bahjatin kang anduweni keindahan lan keagungan. Sajake wong niku lek sawahe lemu-lemu, tandurane lemu-lemu kan ketoke metete ta nggih. Lha padahal niku sing ngelemokne ngoten niku sinten? Ya Gusti Allah, ora usah dijawab. Wis genah. Maka nalakum andum bitu sajaroha. Nek mbok teliti tenan apa tau ta? Kowe nunggoni katesmu terus mbok tunggoni mbok adot gal titi tau kowe. Lha niki nyata ta? Empiris jelas. Realistis maka nalakum ora ana iku lakum tetep kudu sira kabeh apa antum bitu arep enten mukul sira kabeh sajarah ing wit-wite kebonmu. Kowe ning kebonmu enek wit apa? Klopo, mlinjo, rambutan, manggis, durian. Ya jek sing tau mbok kukul lho iki sing. Kowe ra pengen cepet ta? Bar ngecepno terus mbok tinggal. Lah terus ngadep. Ngadot asale sak kilan dadi rong kilan. Iya ta? Mosok sing ngadot sampean. Blas sampean mboten ngadot. Lah sing ngadot sapa? Ya sing tukang ngadot. Pang ya sing iso ngadot. Pang ngadot. Ya to, lek kowe dipepet ngene ditakok ya. Ailahun ma Allah. Apa enek pangeran sing bareng karo Gusti Allah. Kok sampai kowe menanding-nandingkan Allah dengan yang lain. Jajan kan? Pikiranmu lah mengamati kok. Kau jadi ini sini pertanyaan paling-paling mengamati perlakuan tanaman. Kalau tanaman jenis ini caranya gini, untuk bisa tumbuh caranya gini. Itu pun berdasarkan apa yang sudah dilakukan Allah bertahun-tahun yang lalu sebelumnya. Lengkeh kan? Ngomel ke sini aku bisa menambah produktivitas. Sini nambah itu apa? Jajal sing apik iki Gusti Allah apa pikiranmu? Lu sajake kowe dikongkon ngeluk, pikiranmu lu tinggalen manut karo Gusti Allah ngono kok angel ora karuan. Saestu niku. Bal hum qaumun ya'dilun. Balik hum utahe wong sing musyrik-musyrik iku kaumun kelompok kaum ya'dilun kang padha ngalih ngkara, ngalih pikiran. Ngalih perhatian. Mesti ini kan sing dudu disembah Gusti Allah ta. Lah kok terus malah sing dinut dudu Gusti Allah niku lak ngalih. Lha biyen kita apa saiki ora apa kok malah rono. Lho, bojomu iki sapa? Ya aku. Lah kok kowe ngadeni rono. Lah kan iki mboten tepat ta niku. Pangeranmu iki sapa? Allah. Lah kok kowe manut liyane Allah? Kok manut pikiranmu dhewe, manut tangen-angenmu dhewe. Dikongkon kepeksa kok emoh. Maten. Iku udat-udate Gusti Allah sing nomor kali. Sing nomor 3 ayat 31. Amman ja'alal ardo qararon wa ja'ala khilalaha anharon wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. A ilahu ma Allah. Bal aksaruhum la ya'lamun. Ya jal apik ndi pangeran sing iso duwe keterampilan hebat kok terus mbok bandingno karo angen-angenmu mbok bandingno karo perkiraanmu. Njur kuwi dikongkon tunduk ning gone pangeran mah. Ana toh luwe apik sapa man pangeran. Jala kang wis dadekno sapa pangeran ala ardo ing bumi didadekno kororon enggon tetep. Bumi iki lho. Dinggo enggon tetep untuk tempat bermukim kok penak era karuan. Sisi-sisi kene didhuwurno, dilapisi porselen terus dikei amben. Ditumpangi kok ya ora ambles. Tetapi sisi-sisi kono digeduk jeru, dikon adoni uyuhmu ambek ngengekmu kok ya ora protes. Gila, lha upama terus lemah padha lemahmu lho padahal. Sing sita kok mbok uduk-udukno, mbok taman, sing sita mbok keduk, mbok ngurusi ngengekmu karo uyuhmu. Lha upama iku protes kowe didemo ngono terus piye? Lho, iki kan nyatanya koror, anteng ta? Bumi ini anteng ya. Tidak-idak bendino, diuyui bendino, dingenge bendino, anteng bumi ini. Lha kok mau bumi niku terus muter niku mboten stabil terus kala-kala lindu ngono sampeyan bingung kabeh. Ganteng. Dewa semono bumi niku kalih Allah Taala mboten digawe rata mulus mboten, tapi dijadekno wa ja'ala khilalaha anhar. Di celah-celah di sela-sela bumi itu banyak sungai-sungai untuk pakusan, untuk macam-macam. Mulai kok di Gunung Kelut, Gunung Malang, mereka sudah jadi berantas, mumpung wat, mumpung datu Surabaya. Oleh kok Gunung Wonogiri, mereka sudah jadi Bungawan Solo, kok Surabaya. Nah itu rezeki berapa yang sudah dialiri oleh air anhar ni gua. Dereng malih keindahannya, dereng malih fungsi kuat tengene, ekosistemnya, habitat-habitat yang muncul di situ. Di sini gawe keterampilan ngono kuwi sapa? Ya pangeran lah iya, pangeran sing wis iso ngono kuwi lho. Kok kowe panggah ora manut kuwi sakjane terus arep golek pangeran sing piye teh? Ngoten. Wa ja'ala laha rawasiya. Ora mung dikai kali tok sing nukang banjiri, tapi sekaligus dikai gunung sing seneng mbok daki. Lek kali mbok nggo nglangi, lek gunung mbok unggahi. Segara mbok arungi. Itu semua banyak hikmah, banyak rezeki, banyak penghasilan, banyak keindahan yang bisa kamu lihat. Astu niku. Wa anana sing lautan sak niki wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Wa ja'ala lan dadakaken sapa Allah bainal bahraini antarané segara loro nggawe hajizan ing batas. Jadi segara niku banyune mboten terus campur ngolah kalih kaya sawah ngoten mboten. Segoro sing bagian kidul karo segoro bagian lor niku nggih pancet enten batese. Sebut ngantos santapan takokno wong Bali kiri kok. Selat Banyuwangi, Selat Bali kiri kok. Ini segoro sing banyu segoro kidul karo banyu segoro laut Jawa kelar mboten kumpul mboten enten batese. Mboten campur. Lan nggih laut merah bareng niku. Lha terus teng Tuban iku enten lore etane Tuban kalau harus sini enten laut itu bu 3 kilo juga pinten persegi ngoten. Teng mriku banyune tawar. Jadi nelayan-nelayan lek ngelak golek banyu sing tawar mara teng mriku kare nyidu itu teng tengah laut. Duduk sumber. Jadi banyu laut mlerap semonten tambane niku enten sing kira-kira 3 kilo persegi niku lek diciduk banyune tawar mboten asin. Lha niku sing ngekeki batas apa? Ngoten. Niku-niku, ya Allah, Gusti Allah sedaya, ya Gusti Allah pintere ngono, mosok terus ngatur awakmu ora iso. Heh. Dene ngekeki kebutuhane laut iso obah terus. Niku diesel sing dienggo ngobahno gelombang kuwi cara nganggo diesel, entek bensin pira, entek solar pira. Ngoten lho nggih. Mosok Gusti Allah ngurusi segara sakmono ambane iwake urip kabeh. Ngurusi gunung wit-witane sakmono akeh tukul kabeh. Masak tau nek dhewe ngurusi isine weteng mumek roti pirang iris gak iso. Ya, belajar yakin iku kudu diundat-undat ngoten. Cuma pancen sayang pancen bal aksaruhum layak lamun. Sayang bal aksaruhum balik utawi akeh-akeh menungso iku layak lamun ora padha ngerti. Sakderenge iki enten diurung diwaca a ilahun ma Allah. Lek wis kaya ngono apa yo enek. Pangeran sing iso jejeri Gusti Allah ngono kuwi ya. Apa sing arep dibanggakne? Ora enak. Cuma sayang kebanyakan orang itu tidak sadar itu, tidak ngerti. Ngaku ngerti ning ora ngerti. Terus ditangkletaken male. Amma yujibul muttor. Ana ta pangeran yujibu kang nyembadani sapa pangeran al-muttor ing wong lan kepepet. Ida da'a kekalane donga sapa muttor hu ing man. Wong lek wis kepepet donga mesti disembadani. Lha wong sing kepepet-kepepet panggah diladeni wis apa ta sing iso mikir? Mikirno wong kepepet-kepepet terus ditulungi niku lho. Sing paling gelis mikirno niku, paling gelis nyembadani karepe wong kepepet niku sinten? Nggih panggah Gusti Allah, liyane urung roh ndeke roh dhewe. Nggih ta? Tanggane adoh, bapake adoh, duitmu isih ning bank urung kok cukup, tapi Gusti Allah wis mekani dhisik. Kowe diparingi iso ambekan. Nggih lho. Jenengan diparingi tangan sikil iso ketawe-ketawe iku bantuane sinten? Dudu wis gelang kok. Wa yakshifulan wis mbengganaken wis buka sapa Allah asu'a ing kerepotan ing elek ing bilai. Sinten sing menghindarkan bilai? Sama napa iso ngopahi wong kon nunggoni ben ora dirubung semut. Lha upama sampean pas ngantuk keturon nyuwun sewu ibu-ibu sing teng warung-warung niku. Sing jaga warung niku sok-sok nunggoni warung kala-kala ngantuk ngoten. Ki asrone niku banjur ngudeg wedang kan campur semut, apa campur gula niku bisane kan diparani semut. Lha pas turu ngoten ngenteni untuk ora teko-teko wong jam 11 bengi jam 12 bengi. Kok ya ora dirubung semut. Lha niku sing yaksifu su'a. Sing saged menjaga sampean mboten ketekan bilai nalika turu niku. Lha sampean duwe warung jumbar blak-blakan ora enek pagere sampean tinggal turu kok ya ora diserbu wong. Kok moro-moro wong ya moro-moro sungkan padahal genah lek sampean turu lho. Ngono kok ya ora kok terus ujug-ujug dijukuki apa sing kalih. Kok ya mesti bengok-bengok, Bu, tumbas kopi. Bu, tumbas napa lho. Nggih to? Bukti malih tapi sampean lho wong sing kelakuane jahat berbuat kriminal matane wong wis begitu rapetnya oleh nutupi kok panggah konangan lho dilalah Allah kok mesti ngekei sinyal-sinyal tanda-tanda sing kena dingge goleki iki nek sampean mbok ngaco sampean tanglet tempat polisi Kapolres pundi ngriku tak kok cara-carane kok moro-moro iso nemu ngene niku ki kekuasaane Gusti Allah sing klebu teng yaksi kusuan iki. Jelas tu ni. Tapi mungkin lek sing mateni ku bisa ala dhewe. Golek sebabe kok angle ra karuan ya. Segi ta nggih. Wis niku. Walah niku koyo napa pesawat sing anu mbledhos teng dhuwur terus lek goleki piye? Ini jadi misteri, artinya selalu menjadi tanda tanya. Tapi kalau Allah sendiri yang ngurusi, selesai semua. Nah hebatnya malih wa yaj'alukum khulafa al-ardi. Kamu semua itu oleh Allah Ta'ala diberi wewenang untuk mengurus wilayah bumi ini. Ya nek sing wilayah bumi ini banon rak 100, nek sing banon 200. Nek sing carane ngurusi bumi nganggo sewaan, nek sing nganggo tuku. Tapi semua ini diberi wewenang untuk mengurus bumi. Dan itu menjadi istilahnya hak asasi. Gitu ya? Hak asasi enggak bisa itu ditolak. Niku iso kabeh sepakat lho sak donya lek ngono kuwi hak milik lho ngene kok ya kok ya ora nek sing brojol wis gak itu kanggo kabeh ya ngono ruwet ya. Akhire ge repot maneh lek kudu nurut aturane Allah. Allah Ta'ala sing pun maringi kewenangan-kewenangan kaya ngoten. Termasuk senajan kepepet tetap ditulungi Allah. Senajan bilai tetap enten jalan keluar. Loro disediani obat. Iya tak? Duk pangeran sing iso ngatur aturan kaya ngono kuwi lho apa ya enek ailahun ma Allah. Ana ta pangeran sing bareng karo Allah? Qalilam ma tadzakkaru. kok ya sithik banget kowe kabeh gelem eling. Kok lilamai kok kebacut banget kok sithik men. Mane niku malih taukid. Kok lilamai tadzakarun. Sithik banget. Tadzakarun gelem eling sira kabeh. Lagi butuh duit kalian tak? Ya untung ngelok ngaji malah diwacok na ayat kalian. Tunggu si tukang ngaji diwi ya lola lali ya kedua. Nah itu laman yujibul mutor. Jadi ningali dawas ini berarti uang itu kena mutor kepepet butuh mesti dijabai Allah. Lalu orang dijabai berarti orang kepepet. Rumusnya kudu diwalik ngatur. Nah terus yang dimaksud mutar ini kudus mundi. Kok enek teori kepepet jur wong ibadah kudu masuk ke wilayah kepepet kepeksa niku maksudnya kudus mundi. Wal itiroru tapi yang dimaksud itiro almatlu bukan disupre minhu saking kawula niku napa iku alayatawahana arep yen to ora ngento-ngento, nyekro-nyekro. Ngento-ngento, nyekro-nyekro. Menyimpulkan perasaannya sendiri. Sopo al-abdu kawula. Ora nyono, ora ngento-ngento, ora nyekro-nyekro. Minafsi saking awak diwini kawula. Ora nyono, sayaning suwiji-wiji. Minal hauli saking doyo menghindar bahaya. Wal kuatiran kekuatan melakukan kepositifan. Sedek diumum nih, lek kiai kuno minal hauli saking doyo sumingkir songko maksiat, wal kuwati lan kekuatan nandangi ibadah. Ibu tengah mengiku, termasuk menghindarkan diri dari bahaya, dan melakukan suatu kegiatan positif yang menumbuhkan manfaat, itu jangan sekali-kali kamu akui. Ojo pun di penyono iki aku sing iso ngene, ojo pisan-pisan ngono. Nek kowe muni ngono berarti kowe wis ora sida itirar. Nek ora sida itirar malah lek perlu Gusti Allah sing meksa sing mbok paksa kowe sing meksa. Yo ngoten malah dadi wong kodariyah. Malah dadi nika sing ayat sing pun diwaca pirang-pirang tahun. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim niku. Kaya-kaya anggar menungso niku wis berjuang untuk merubah nasib baiknya, nasib jeleknya menjadi nasib baik, maka Allah pasti akan memberikan nasib baik. Oh. Iku jenenge kowe maksa Gusti Allah. Maksa Gusti Allah aja ngono. Tapi piye? Apapun yang datang kamu mampu menghindarkan diri dari bahaya. Kamu mampu meraih manfaat. Itu sama sekali bukan kemampuanmu. Sama sekali itu bukan kemampuanmu. Tapi kamu benar-benar dipepet Gusti Allah, dipeksa nampa kemampuanku. Dipeksa dikei kemampuan. Soalnya siapa menyatakan, dia bisa menghindar kok. Nah, lika sampean dicopot nyamuk ini ku gak iso sama ngempet itu gak kuat berarti sama dipaksa nah, kalau kelamaan mesti sama ku iso ngempet wis ben dicopot ke ben orang ngono tapi mesti otomatis tangan ini mesti nganggir geger copot nyamuk itu sobah udah plek nanti ini ku wis ini jenisnya kepaksa ini buat ngantil jenengan lek ngedusi putrane sampean sing isih cilik. Kalau-kalau sampean jajal jebrung jeding. Suwo jeding sing bali rada akeh. Wis otomatis tangane jebablangan pengen selamat. Iki ku jenenge itirar kepeksa. Sapa sing maringi kekuatan, daya, kreativitas untuk menghindarkan bahaya? Sing maringi daya niku sinten? Menungane dhewe? Mboten, kita tetap Allah. Lah sampean ngudari ngeculon itu ya ora iso. Nggih to? Sampean pengin lepas nek aku mau ketekan kemau ora iso. Tetep sampean dipaksa kon nganggunakne kuwi. Lah krana sampean dipaksa kon gunakno Ya aja rumangsa lek kuwi keke sampean. Ngoten lho, Mas. Paham ya? Ora kok terus lho mosok wong kok kepepet bareng kon pasrah lho. Justru maknane wong pasrah kuwi gunane apa sing diparingna Allah. Krana pancen dipaksa kon gunane kok. Nggih. Sama diparingi pikiran selalu bertanya-tanya. Gunane akalmu nggih takon-takon, pancen sampe dipaksa kon takon-takon. Nek sampean mau mikir, nah jenenge sampean nolak paksanane Gusti Allah. Oh, jadi pahamannya kudu ngoten ora kok terus. Teh kurung kecerita uridu an la urid. Aku kepengin sing kira-kira gak pengin terus ora mikir blas mboten. Justru ketika menjalankan apa yang datang berupa perintah dari Allah, itu sama sekali saya tidak punya kemampuan. Kalau tak jalan, sama sekali itu bukan saya, tapi itu paksaan dari Allah untuk menjalankannya. Termasuk aku lek diparingi sawah, dipaksa Gusti Allah dikongkon ngeramuk. Nyatane panjenengan ora betah tenan kok. Duwe sawah enak banyune kok ora disebari gapo ora betah ora iso. Nggih. Krana ora betah mulane sampai utang-utang barang ditekati niku lha mergo dipaksa Gusti Allah. Nah, niku jenenge la haula wala quwata illa billah. Sing penting ora kok soal terus sampean los rembuat tetep niku perintah Allah kudu dilakoni. Nalika nglakoni perintah syarat rukune lakon perintah kudu diterpi. Nek sampean panjen wis diserahi sawah maknane sampean kon garap sawah. Garap sawah sing bener niku kudu dilakoni syarat rukune. Aja pisan-pisan sawah wong sing digarap. Enten ikhtisas-ikhtisas sing ditetepne Allah. Iki garapanmu, iki garapane si A, iki garapane si B. Batase iki berdasarkan kesepakatan sing Allah. Lah niku yo kudu ditetepi. Niku sedaya jenenge keterpaksaan semua. Kalau rasa keterpaksaan itu terus muncul, maka semua yang datang menjadi pilihan Allah, sampean tidak ikut-ikut nunut milih. Jur kepentingan sampean sampean selit nonton riku akhirnya sing sakjane niku murni kangge Allah terus enek sing sampean bibel sithik dadi keku. Oh ngoten sampean iso salat subuh yo diperintah lah iya wis diperintah apa mek diperintah tok modele enggak senajan diperintah lek kuping atimu gak krungu yo ora budal bangsa mek krungu yakin nek iki perintah kok wis moro-moro gelem budal kan berarti dipaksa Gusti Allah. Bisa dipaksa Gusti Allah. Nah, karena niku nalika sampean wis bar salat. Ya coba terus menepuk dadane lho, mukmin sejati ya ini. Ya aja ngono. Jadi sing dimaksud itirar teng riku, ngene iku jangan menduga untuk dirimu bahwa kamu mampu melakukan sesuatu. Kalau toh ada kemampuan-kemampuan yang selama ini kelihatannya menemplek kepada kamu, itu pun sebenarnya kamu dipaksa ditemplei kemampuan. Dipaksa ditemplei kemampuan, termasuk kamu hidup itu dipaksa hidup. Kamu hidup dipaksa hidup. Walayaro lan ora ningali sapa si kawula. Ora ningali nafsi iki duwe awak dhewe ning kawula. Ora ningali sababan ing sebab siji. Menak asbabi saking kira-kira sebab ya tami dukang bertumpu. Ya tami dukang bergantung. Sapa si kawula alahi ing atase sebab ayastani du utawa bersandar. Sopo kawula ilahi maring sabab mau. Begitu juga jangan melihat ada sesuatu selain Allah yang kamu anggap sebagai tumpuan yang menjadi penyebabnya kamu mendapatkan sesuatu atau kamu menerima madorot sesuatu. Jangan. Ketika kamu memandang untuk dirimu suatu sabab, yang sabab itu kamu gunakan untuk gondelan, atau gunakan untuk sandaran, maka namanya kamu sudah menandingkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoke nek gak ana duit ora iso aku urip. Jadi itu jenenge sababun minal asbab, sampean anggap menjadi tumpuan hidup sampean. Jangan begitu. Lah pengin. Ya pokoke aku teko urip iki sing nguripi Allah mesti dicukupi Allah. Dene soal sabab lan ora ana sabab niku engko sing ngatur tekane ya Gusti Allah. Harus diyakini itu dan setiap saat harus dibulawenta diundano didukna. Lha soalnya setiap saat niku iblis niku mesti melak-melak muni ya. Ya ngono ning aja ngono ya panggah ngono jare iblis. Ya masa kok terus kabeh-kabeh kaya Gusti Allah kok mana apa? Nyatane lek ora ceker-ceker ya ora mangan kok. Ya, aja ngono, ya cekar iku penting. Ya salat iku sak ikhlase ngono, sedekah sak ikhlase ngono ae. Sing penting iku piye manganmu. Ya panggah ngono ae niku mengke. Sababan minal asbab niku lek mboten di tepisne fungsine. Tegese ora kok dilangi sababe mboten niku. Mendudukkan sabab sebagai ciptaan Allah. Dengan mendudukkan sabab sebagai gondelan hidup sahabat itu lain. Ngerti lho? Duit teko iki sing nekakna Allah. Lan duit iso berfungsi untuk nyukupi uripku. Kuwi sakjane duwite dhewe ora rumangsa lan duwite iki sakjane sing ndelehi fungsiku Gusti Allah. Mergo untuk menfungsikan duit kudu enek gandengane. Apa wong dodol? Lek sampean duwe-duwit terus wong dodol karo Gusti Allah dibumpet ra nek wong dodol sampean duwe apa? Nggih. Niku wau nuwun sewu. Kula wau berangkat saking Jombang liwat Kediri. Niku bis macam-macam deret-deret antri salat niku enten sekawan kilo. Badan kula lah ya padahal bise ku ayah setoran mesti nggowo duit. Darat iku salare kok ora iso. Padahal duit ana kok salare gak iso mlebu. Berarti untuk menfungsikan duit itu ternyata kudu ana kesiapan barang sing didol. Nyatane karo Allah diumpet srip. Jane ora sampe diilang ming sedo ditelaten sithik ngono. Kelabaan semua makai. Artinya apa? Ternyata uang itu jadi tidak berfungsi ketika tidak ada orang yang mau menjual. Nah, cuma sayangnya uang ini kadang-kadang itu didol itu malah sembarang kali yang didol sampai harga diri barang didol. Nggih, men goro-goro nggih golek. Nggih, padahal kok lek oleh duit kuwi lek gak enek wong dodol, ya ora iso tuku apa-apa. Nggih lucu ta nggih. Kenapa kok sampai terjadi hal seperti itu? Karena kita sedang lupa bahwa ada sabab yang dijadikan tumpuan selain Allah. Lupa bahwa sabab datang itu yang mendatangkan sabab itu Allah, dan sabab itu kok sampai memunculkan akibat, yang memunculkan akibat ini pun Allah juga. Karena apa? Ternyata seringkali Allah mendatangkan sabab tapi musabab ilahnya tidak diberi. Sampai diparingi melek ning ora diparingi weruh niku nggih bolak-balik nggih ta. Sama diparingi weruh ning ora diparingi melek iku ya iso ngipi. Nggih. Lah dari situ berarti apa? Antara sabab, sabab itu awalnya, dan akibat pungkasannya itu ternyata hanya sering gandeng kala-kala ya dipisah. Lah sing gandeng karo sing misah niku kabeh nggih Gusti Allah. Mulane sabab kuwi aja dienggo tumpuan. Tapi sabab itu anggaplah sebagai proses yang biasa dilakukan Allah, gitu aja. Nyatane sampean iso masak kala-kala ya ora mateng. Nggih. Kadang-kadang napa? Gak usah masak barang mateng wis teko lah. Lha oleh berkat. Nah. Niku. Nek ningali niku berarti sing dienggo tumpuan apa? Nggih panjenengan Allah mawon. perkara sabab sing iki teko njur gagal aja disusana. Mergo ana sabab liya, beribu-ribu sabab yang mengitari kita yang kita tidak diberitahu secara menyeluruh oleh Allah. Untuk sekedar memasukkan nasi ke dalam perut, itu proses untuk masuknya nasi ke perut niku ternyata Allah yang gawe niku bermacam-macam cara sing sampai uang niku kadang-kadang ora iso becik. Sampeyan sesuk sarapan nek iso sarapan. Niku engko sego sing sampeyan nggo sarapan niku playune kok ndi arep mlebu ning wetan sampeyan liwat ndi niku sampeyan ora iso becik. Nggih, lha istuwa niku. Kadang-kadang wis sampeyan rancang mending-mending wis pokoke aku sesuk isu-isu pengen woe tempe penyet. Tempe dibakar ngono ae terus karo sambel terasi dipulo karo sego anget-anget wis enak ora karo keri-keri ora. Wisu iku wis digugah wong. Dijak enek wong arep nyemplong omah sama jak selametan. Ya malah dikai napa? Ndak. Ora sida tempe penyet. Mboten kreatif kok, saestu mboten kreatif kok. Karena memang enggak bisa dipakai tumpuan. Tidak bisa dipakai tumpuan. Saman oleh duit bayaran tiap bulan. Niku men sampean bedhek engko duit arep tinggu ning ndi, playune ning ndi sampean iso bedhek. Senajan rancangan sampean wis mening. Pokoke wulan iki aku engko nampa duit tanggal 5 engko sekitare ya 900.000 umpamane ngoten. Engko sing sakmene kanggo iki sampe ora iso persis ngono ora iso. Lha soalé sampean mengke mek tukang gawakne tok dadi sabab juga sampean untuk menjadi penyampe itu semua kepada yang butuh. Delalah makan sampean senep terus periksa dokter, oh tibake duwite arep diwene dokter. Dunge ternak duwite kudu leren wetenge lara sik barang. Mulane pumpung urung wetenge lara duwite dadi ngono niku Pak Dokter sampean pek gitu lho ora usah lara wetenge kula. Dene lek urung ngono kira-kira ya penak. Ya tapi lek ngono lah gak kepeksa. Wong anane gelem ngeter nomor gede dipeksa. Nggih ta? Mulane kadang ngeter lek enak wong kok diparingi muka sapa, roh rahasiane takdir malah bingung. Ya malah bingung. Iki piye to iki? Iki takdire duit iki jelas itu duitku. Iki duitnya Pak Dokter. Tak boleh ujuk-ujuk kok ngono Pak Dokter nek kaya duit malah diarani nyek dokter wong ora lara kok ngeteri duit. Nggih ta? Tapi krungu kabar lewat muka safayati bahwa duit iki duwite dokter. Kira duit iki duwite dokter. Ngono wae duit iki duwite dokter wis krana sampean muka safa nuruti muka safae kuwi gak nganggo syariat. Moro-moro wis pun Pak Dokter sampean Pak, ini iki duit napa? Wong dokternya profesional. Lah gak kanu ya mong napa? Wah, sampean berarti ngenyek kula ya. Ngono iki. Malah diarani ngenyek padahal iki nuruti muka safa ini wow mulane ben ora dadi fitnah sama diparingi lara weteng. Nah dengan lara weteng sampean menunggu dokter mulane sok-sok enten Bu nggih biasane bocah-bocah. Bocah-bocah niku lara panas nek ora dokter sing ngiko ana ora waras. Nggih ta? Nek wis dokter iko urung-urung sampai disuntik urung sampai dikasih resep lho. Agek mlebu mae dokter tok wis adem. Mbanyen niku ora kok soal dokter sing marasno utawa obate sing marasno ora senjak. Sampeyan iki dipaksa Gusti Allah kan ngeteri duwe. Soal waras niku jak jane ora mergo dokter pancen wayahe waras. Ngono tetep wae lho penak. Tas kene pancen ngoten. Lah nek sadar ngoten mesti lek napa guyu mawon. Abek gawa anake ora parah guyu lah aku salah iku ya. Iso mongko aku kene gak liwat anake lara bareng. Saya setuju. Dimana ini ngerti itu rahasia ini Allah Subhanahu Wa Taala. Ngerti ini lah pun terjadi. Itu cuma nih gue enten dokter. Wah mandi ini buat karuan. Tapi sih pas ini kata sing judul lan tinggu langganan. Tapi piyambake niku dhewe lek lara. Gaca lara biasaan asma. Enggak asma yang kumat niku lek sing meriksa ora dokter Jakarta mboten dadi. Mungkin dokter spesialis teng Jombang teng Surabaya kata. Bu dokter kok mboten teng Surabaya mau alah umpamane ya jare meneng-meneng rada belajar tauhid ya. Umpamane aku dikon ngeterno duit ing Jakarta. Umpamane narisan nang terus wae gak rono ya terus. Kayi lara, ambekan gen istirahat. Nek lara ngono kan ana alasan pasiennya teko rikak kula dhewe lara ngono kan wis ana alasan. Nek waras upama alasan ngono gak penak. Dan nek memahami ini sebenarnya sandaran itu tidak kepada barang, tidak kepada sesuatu selain Allah atau kepada manusia selain Allah, tapi sandaran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek sakit ngoten mesti kepepet terus sama Allah. Dan terus gambarane kaya napa? Waya kunulan ana sapa ngabet kawula sing urip teng donya niki ana iku biman zilatil ghorid kaya kedudukane wong sing kelelep kerem fil bahri ing dalam lautan. Kita ini ternyata berada di dalam lautan kehidupan yang menenggelamkan kita semua. Jadi wong kerem niku lak ketawian sak kecandak, nggih ta? Sama napa iso ketawian ora sing cedhek. Ketawian sak kecandak ora banyu-banyu lah. Sopi jenengan napa saged? Sampean pasti dipaksa tenggelam dalam kehidupan. Karena sampean di bojo gelem gak gelem ya sampean kudu omong-omongan bergaul karo bojo, sampean kudu petong karo bojo, kan mesti cedhek. Berarti ketawian sampean dipaksa di situ, maka tenggelam di dalam kehidupan ini. Ketika tenggelam gayo-gayo ora enak sing dijaluk tulung kejaba Gusti. Awid doli utawa kedudukane wong sing bingung kesasar fitaihi ing dalam padang pasir alqifari kang kosong penduduke. Saman berada di tengah padang pasir upama teng mriki tengah alas lah. Ning jero alas sing gum liwang-liwung ora ana penduduk blas, saman bingung ora roh arah lor kidul. Aja njaluk tulung sinten? Allah. Jenengan teng donya niki sakjane teng tengah belantara. Kutu iku ditakok ya ora iso jawab. Sakjane kula niku dos pundi to, Pak? Lah nggih duka sampean mesti jawab ngono. Kabeh wong lak ngoten. Ngaku dhewe ya bingung ae lho. Dadi tibake kabeh iki ketoke kaya wong tapi pateng jenggelet niku tibake kaya boneka mbuyu. Ngono tak ditakoki. Lah gak ngono nek boneka sing nangis, nek boneka sing mbuyu, nek boneka sing ngecukrus ngomong ning gak jintrung wae. Akhirnya ternyata tidak bisa menyelesaikan semua. Gitu. Titik-titik gelombang iki gelombang krisis malah ketahuan semua orang jalur tulung sing MS sing macam-macam nek gak ngono nyalahno sapa-sapa. Hab ngomongane wong kelagepan ngoten iki. Semua orang kalian diomongno, sak isone diomongno, sak ketemune pikiran diomongno. Nyimane kelelep awak dhewe iki kelelep. Dan mulane waktasimu bihablillah. Kowe cekelan, nek kelelep kuwi cekelan kabeh Gusti Allah. Tampare Gusti Allah lho cekelono sing diakoh. Obak kaya apa ae ora usah kuwatir. Tho niku layaro. Ora bisa ningali sapa kawula. Ora bisa ningali li biai maring wong kang nulungi Lydia fihi ngkuru titik telu kaya siji layar ora ningali sapa si kawula Lydia fihi maring mitulungi ing kawula mau ora ningali ila maulahu kejaba ing gendorane mun jauh jenengan upama saniki lek saniki dicontone luwih gampang saniki iki jaman saniki dicontone gampang. Sampean teng Surabaya. Bingung to? Omahe Blitar teng Surabaya. Sampean mung dikeki alamat. Wane perumahan pundi ngoten. Wane Darmo Permen. Gang sampean anu kok jalan ngeten A ngono kuwi. Niki sampean mengki kira-kira sing nek sampean nggo handphone. Cek penak ta nek nggo handphone. Sing aja sampean bengoki. Jalur itu loh lagi sing kira-kira isor loh. Dah sing roh sih. Sing Roma, iya sing di rumah ni juga. Mulanya sing saman telepon di sini mesti sing aja saman tuju. Dah saman urip lek tujuan ini Gusti Allah. Sing saman telepon ini berdino mesti Gusti Allah. Bergotong dunia ini kita ternyata membingungkan. Ngoten. Mulane untung duwe handphone sing didumne Kanjeng Nabi teng kula sampeyan. Welayar julan ora bisa arep-arep sapa kawula linajatihi maring slamete kawula min halakatihi saking rusake ora ngarep-ngarep ahadane wong siji siwahu sak liyane Gusti Allah. Monggo kita tutupkan itu masa sarangan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu sahabatir rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amihi wa kafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillah al-fatiha akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.